rasa mungkin. Jiwa ini tak mungkin bertahan lagi. Setiap perlakuanmu kepadaku hanya satu pintaku, agar kau cintaiku sepenuh hati seperti aku mencintai dirimu. Sudah cukup untuk selamanya diriku dipermainkan, dirimu aku tak mau lagi. Baby, baby, cukuplah sudah antara aku dengan dirimu, karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu mengerti. Baby, baby, cukuplah sudah antara aku dengan dirimu, karena aku tak mungkin. Janji manismu untuk diriku, mencintaiku sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu. Kau takkan pernah bisa mengerti apa yang selalu ada di benakku, karena tak pernah kau coba untuk mengerti. Cukup untuk selamanya, diriku dipermainkan, dirimu aku tak mau lagi. Sudah cukup beribu ku curahkan, tapi tak sedikit hatimu kau tuangkan. Buat diriku janjimu kau lupakan, untuk dirimu semua pasti ku utamakan. Yo lady, you drive me crazy. Hey baby, I need you lady. Tapi tak mungkin dirimu kembali, cintai diriku seperti baby, baby, baby. Cukup lah sudah antara aku dengan dirimu, karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu mengerti. Yang dulu.